Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Qala syarih rahimallahu taala wal wasfu fi taqallumi min awsafil kamal. Dan bersifat ditakalumi bisa berbicara atau berbicara adalah di antara sifat sempurna. Wadidduhu min awsafin naqasi. Dan kebalikannya yaitu tidak bisa berbicara adalah sifat yang jelek. Allah Ta'ala berfirman wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa menjadikan min ba'dihi setelah kepergian Musa ketuk sina min huliyihim dari perhiasan-perhiasan mereka, mereka jadikan ejelan patung anak sapi, sapi jasad dan satu jasad lahu khuwar yang punya suaranya sapi. Alam ya'u tidakkah mereka melihat dan memperhatikan bahasanya patung anak sapi tersebut tidak bisa mengajak mereka berbicara. Maka Allah mengatakan bahasanya tidak layak jadi Tuhan dan dipertuhankan karena dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa menunjukkan pada mereka sembilan jalan. Maka adalah para penyembah patung anak sapi ma'akufrihim di samping kekafiran mereka, meskipun mereka kafir, mereka lebih kenal dengan Allah dibandingkan Mu'tazilah. Fa'inahum lam yakulu, karena mereka tidak mengatakan pada Musa bahasanya Rabbmu juga tidak bisa berbicara, apa bedanya dengan patung anak sapi ini? Ini lain hanya dengan Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak berbicara. Ini karena kalam Allah kata mereka adalah kalam khalaqahullah, firman yang diciptakan oleh Allah. Waqala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman tentang patung anak sapi ayatun juga afala yarawna, tidakkah mereka memperhatikan Allah yarji'u ilaihim qawla. Terjemah bebasnya, patung anak sapi itu tidak bisa merespon, tidak bisa menjawab atau merespon balik perkataan yang ditujukan kepada mereka, ditujukan kepadanya. Yarji'u ilaihim qawla itu merespon balik, menanggapi. Ketika penyembahnya mengajaknya berbicara, Al-Ijl itu tidak memberikan respon apapun, tidak memberikan. Namun respon dimaksudkan di sini tentu maknanya adalah kalam. Bukan, kalau respon bahasa Indonesia luas ya, bisa mungkin angkuan, bisa berbicara. Namun di sini kaulan, respon kaulan berupa kata-kata. Walayun ikulam darah walam naf'ah. Dan tidaklah memiliki untuk penyembahnya bahaya, tidak pula manfaat. Fa'ulima anna nafya rujuil qawli, maka kita ketahui dari dua ayat di atas bahasanya tidak adanya rujuil qawli, respon balik dengan kata-kata, wa nafya at-takallumi, dan tidak bisa berbicara adalah naqsul, suatu sifat yang jelek. Yustadalu bihi, yang ini menjadi indikator, menjadi dalil ala adami uluhiyatil ijl, bahasanya patung anak sapi tersebut tidak berhak untuk disembah. Nah, wa yadu syubhatihim annahum yaquluna yalzamu minu tasbihu wa tadzimu wa yuqalu lahum idha qulna innahu ta'ala yatakallamu kama yaliku bijalalihi intafat syubhatuhum. Ala taro annahu ta'ala qala al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa nahnu nu'minu annaha tatakallamu wa la na'lamu kaifa tatakallamu wa kadha qawluhu ta'ala wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'. Catatan kakinya yakni anna ha'ula'i an-nufat anfata ta'al tu'alliqu bihadhihi ta'allaqu bihadhihi shubuhati Waqalu law kana mutakalliman la lazima an yakuna lahu jawfu fahmin wa shafatani wa jawfun wa famun jawfun wa famun wa shafatani wa lisan hal hu ka halil makhluqi wa hadzal qiyasu kama hadzal marasyarihu batilun. Nah, wa ghayatu subhatihim, dan maksimal dari maksimal yang paling hebat dari subhat mereka untuk mengatakan bahasanya Allah itu tidak berbicara, annahum yaquluna, mereka mengatakan kalau Allah itu berbicara maka yalzamu minhu, maka konsekuensi dari Allah itu berbicara yalzamu minhu at-tashbih, maka Allah serupa dengan makhluk, serupa dengan makhluk wa tajzim, dan berarti Allah itu memiliki raga. Allah itu berarti jism. Dan jism itu hadis, semua jism itu makhluk. Maka supaya Allah itu qadim, maka Allah harus bersih dari jism. Harus tidak memiliki jism. Ini dalam ilmu kalam disebut dengan dalilul a'rab. Ini disebut dalam ilmu kalam dengan sebutan dalilul a'rab. Maksudnya Allah itu qadim, ini tidak hadis. Ini yang hadis itu alam, dan alam itu semuanya jism. Alam itu semuanya jism. Maka kalau jism, maka berarti dia alam. Kalau dia alam, berarti dia hadis. Itu logikanya. Kalau Allah itu jism, maka berarti dia alam. Kalau dia alam, berarti dia hadis. Kalau hadis, berarti tidak qadim. Kalau tidak qadim, berarti bukan Tuhan. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, idza kunna, jika kami katakan innahu ta'ala yatakallamu, bahasanya jika Allah itu berbicara kama yaliku bijalalihi, sebagaimana cocok dengan kesempurnaannya, intafat subhatuhum, maka hilanglah subhat mereka. Subhat yang hilang dengan kalimat ini yatakallamu bima yaliku tentu adalah subhat tashbih. Jadi subhat tashbih. Adapun subhat tajzim, ya, tentu belumlah patah dengan hal ini. Belumlah patah dengan yatakallamu, bahasanya Allah Ta'ala yatakallamu kama yaliku bijalalihi. Ini cuma mematahkan at-tashbih. Alatara, tidakkah anda melihat bahasanya Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu kami kunci mulut mereka sehingga yang berbicara kepada kami adalah tangan, dan memberikan persaksian adalah kaki. Fana nu'minu, maka kami beriman, annaha, bahwasannya tangan dan kaki itu bisa berbicara. Wala na'lamu, dan kami tidaklah mengetahui bagaimanakah cara dia cara tangan dan kaki berbicara. Dalil yang lain firman Allah Ta'ala, waqalu, dan mereka mengatakan pada kulit mereka sendiri, kenapa syahida ala, kenapa kalian memberikan persaksian yang menuntut dan merugikan kami. Maka kulit mengatakan, Allah zat yang antaqa kulla syai', yang bisa membuat segala sesuatu berbicara, itu antaqana, membuat kami bisa berbicara. Catatan kaki, yakni artinya bahasanya mereka-mereka an-nufat, orang yang mengingkari, dalam hal ini adalah mengingkari kalau Allah itu berbicara, ta'allakum, mereka bergantungan, berpegangan dengan bihadihi subhat, dengan subhat ini, itu subhat tasbih dan tajzim. Waqalu, ini subhat tasbih atau tajzim, laukana mutakallima, seandainya Allah itu berbicara, lalazima, maka konsekuensinya Allah itu adalah tajzim, Allah itu berjasad. Kalau berjasad, ayakuna lahu jawfun, dia punya rongga, dia punya mulut, dia punya dua bibir, dia punya dua lidah. Maka keadaannya sebagaimana atau sifatnya sebagaimana sifatnya makhluk. Wahadal qiyas dan analog ini sebagaimana disebutkan oleh Asy'ariyah itu batil. Nah, alika asbihul haswa wa ta'ami wa salamul hijri wa salamul hajari kullu dhalika bil amin yakhruju minhu as-sautu sa'idu min ri'ati al-mu'tamidu ala maqati'il hurufi wa ila hada asyara syaikhu rahimahullahu bi qawlihi minhu bada'a bila kayfiyatin qawlan ay dhahara minhu wa la nadri kayfiyata taqallumihi bihi wa qad hada al-ma'na bi qawlihi qawlan ata bil masdaril mu'arrifi lil muhaqqiq bil masdaril al-mu'arrifi lil haqiqati kama qad Allah ta'ala at-taqlima bil masdari al-musbiti bil haqiqati nafi lil majazi fi qawlihi wa qalam Allahu Musa taqlima fama ba'da al-haqqi illa dolalu. Nah, maka tadi demikian juga bukti bahasanya berbicara itu tidak harus punya lidah dan yang lain adalah tasbihul hasa, kerikil itu pernah bertasbih, makanan juga pernah bertasbih, demikian juga batu pernah mengucapkan salam kepada Nabi. Kulutalika itu semua terjadi tanpa ada mulut yang keluar dari si mulut asal tu suara, yang suara itu sa'id naik minar ri'ati dari paru-paru, dan suara itu al-mu'tamid yang bersandar pada maqati'ul huruf, potongan-potongan huruf. Dan ini telah diisyaratkan oleh Syekh dengan perkataannya minhu bada'a, dari Allah lah mulai, tanpa minhu yang namanya kalam itu minhu dari Allah, bada'a mulai bila kaifiyatin, tanpa kaifiyah kaulan, dan itu betul-betul perkataan. Aidho haram minhu, muncul darinya Allah, dan kita tidak mengetahui bagaimanakah cara Allah berbicara. Allah berbicara punya cara, punya kaifiyah, namun kaifiyahnya tidak kita ketahui. Maka yang tidak kita, yang kita tiadakan adalah taunya kita, bukan meniadakan adanya kaifiyah pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu ada kaifiyahnya, namun kita enggak tahu kaifiyahnya. Wa akada hada, dan musannif menegaskan hal ini atau pesan ini dengan mengatakan qaula. Artinya beliau mendatangkan masdar. Yang masdar itu dalam ilmu nahwu itu memiliki fungsi al-mu'arif atau al-mu'rif lil haqiqati, untuk menunjukkan kalau itu hakiki dan bukan majas. Nih, itu hakiki dan bukan majas. Sebagaimana Allah menegaskan at-taklim berbicara dengan juga masdar, yang itu menetapkan lil haqiqati kalau itu hakiki. An-nafi lil majas bukan majas, dalam firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa, Allah berbicara dengan Musa. Kalau ini, maka kalau kalimatnya berhenti di sini, maka mungkin saja itu majas. Oh, yang dimaksud berbicara begini-begini. Dan ketika ditegaskan taklima, betul-betul berbicara, maka ini masdar yang meniadakan, meniadakan majas. Misalnya saya menulis, kitabatan, betul-betul menulis, bukan menggambar, bukan mewarnai dan yang lain. Maka masdar taukid, masdar li taukid itu fungsinya untuk meniadakan majas. Pemada ba'dal haqi ila dalal, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Julian baca catatan kakinya. Yang pertama Pak Aif. Waalaikumsalam. الشهر في التاريخ والنظر كما في كشف الأستار كشف الأستار كشف الأستار وأبي معين في الدلائل والكلائي ولا لفائي والبيهقي في الدلائل من حديث أبي ذر أنه قال إن انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حوائج المدينة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر وحصيات موضوعة بين يديه فأخذهن بيده فسبحنا سبحنا في يديه ثم وضعهن في الأرض هن berarti kan ya مؤنس في الماضي نعم في الأرض فسكتت الحديث قال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر طرقه والحديث محترم وذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال لا يصح ونقل عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال هذا حديث باطل منكر وجاء له هو عن أنس بن مالك أخرجه ابن الجوزي في العلل في من لم أقف له على ترجمة رواه البخاري من حديث ابن مسعود وفيه فقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل وهو يؤكل رواه مسلم عن جبر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعرف حجرا مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. Nah, hadis tentang tasbihnya kerikil dikatakan oleh Muhaqqiq rahimahullah ta'ala ba'if, diatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan yang lain dari Abu Dhar. Abu Dhar mengatakan intalaktu, saya pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu hawa'id, salah satu kebun. Tidaklah disebut jama' dari ha'itun, dan tidaklah disebut kebun itu dengan sebutan ha'itun kecuali dia berpagar. Ini kecuali dia berpagar. Ini hawa'id artinya kebun yang berpagar. Karena ada kebun yang dikelilingi pagar dan ada yang tidak. Al-Madinah, kota Madinah. Maka fa'idah ternyata Rasulullah duduk dalam satu kebun. Antas datanglah ilaihi mendekati Nabi Abu Dhar. Sampai Abu Dhar mengucapkan salam pada Nabi. Dan Abu Dhar mengatakan dan beberapa kerikil diletakkan di depan Nabi. Nabi mengambilnya, meletakkan di tangannya, lantas kerikil itu bertasbih di tangan Nabi. Dan Nabi meletakkannya kembali di tanah, lantas diamlah kerikil tersebut. Lihatkan oleh Darqutni di kitabnya Al-Ilal. Setelah beliau sebutkan jalur-jalurnya, beliau komentari hadis yang muttarib. Hadis juga disebutkan oleh Ibn Jauzi di kitabnya Al-Ilal Mutanahiyah. Dan beliau komentari tidak sahih. Dan beliau nukil dari Abi Abdurrahman An-Nasa'i bersama Nasa'i mengatakan ini hadis yang batil mungkar. Dan redaksi semisal ada dari Anas. Diatkan Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal wa fihi, dan pada sanadnya terdapat perawi yang saya tidak mengetahui tarjamatan biografinya. Kemudian tentang tasbihnya makanan, diatkan Bukhari dari Ibnu Mas'ud, isinya aku melihat air muncul di antara jari-jari Rasulullah walaqad, dan sungguh kami mendengar tasbih makanan wa yukal, yang dia sedang dalam keadaan dimakan. Tentang ucapan salam batu kepada Nabi, berdasarkan hadis Muslim dari Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh aku mengutai batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus sebagai Nabi. Ini dan sungguh aku mengetahuinya, mengenalinya al-an, saat ini. Nah, catatan kaki empat. Mujarradatan syakul ladhi kana yadkhulu fi kalami wa kharaja ihtimalu li syai'ain wal arabu taqulu idza ukida al kalamu lam yajuz an yakuna tawkidu lahwan wa tawkidu bil masdari dakhala li ikhraji syakki intaha. Nah, Ahmad bin Yahya mengatakan seandainya terdapat ayatnya datangnya adalah waqallamallahu Musa mujaradatan bersih dari taukid lah tamala maqulna. Jadi dimungkinkan apa yang kami katakan. Waqalu dan mereka mengatakan yaitu Mu'tazilah, maka tatkala datang taklima khawatir syak, maka hilanglah ragu-ragu yang masuk dalam kalimat wa khawaja, dan hilanglah al-ihtimal kemungkinan dua perkara. Ya, ini atau itu hilang kemungkinannya. Tinggal satu saja yaitu hakiki. Kemungkinan dua perkara ini majaz atau hakiki. Dan orang Arab mengatakan jika satu kalimat itu diberi taukid, lam yajuz, tidak boleh taukid itu sia-sia. Wa taqidu bil masdar, dan taqid dengan masdar, dakhala itu masuk dalam kalimat, tujuannya untuk li ikhraji syakki, untuk menghilangkan keraguan. Intaha dari kitab Tahdhibil Lughah. Nah, kembali ke atas. Wa laqad qala ba'duhum li abi amrin ibn al-ala ahadul qura'i sab'ati uridu an taqra'a kallamallaha Musa binas bismillahi liyakuna Musa huwal mutakallimu lallahu. Faqala Abu Amrin hab anni faraktu hadhil ayati ayata kada fakaifa tasna'u biqawlihi ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu fabuhital mu'taziliyu wa kam fil kitabi was sunnati min dalilin ala taqlimillahi ta'ala li ahli al-jannati wa ghayrihim. Qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Fa'an Jabirin radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli al-jannati fi na'imihim idza sata'a lahum Fa'arafu absarahum fa'idha rabbu jalla jalaluhu qad asrafa alaihim min fawqihim. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannati wa huwa qawlullahi ta'ala salamun qawla min rabbi rahim. Fala yaltafituna ila syai'in mimma hum fihi minan na'imi ma damu yanzuruna ilaihi hatta yahtajiba anhum wa tabqa barakatuhu wa nuruhu. Nah, wahai Ibn Majah, walaqad qala ba'duhum, ada salah satu Mu'tazilah berkata pada Abu Amr ibn Ala, catatan kaki, nama aslinya adalah Zaban, ada yang mengatakan nama yang lain, Ibn Ala Ibn Amar Al-Mazini Al-Qari, seorang ahli qira'ah, an-nahwi ahli nahwu. Salah satu dari tujuh qira'ah. Dia Mu'tazilah ini mengatakan, aku ingin agar engkau membaca kallamallaha Musa, maka ismallah dibaca nasab. Supaya Musa yang berbicara, bukan Allah yang berbicara. Fakal, maka Abu Amr mengatakan, hab, anggap saja aku membaca ayat ini seperti itu. Lantas bagaimana yang akan kau lakukan dengan firman Allah Ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina, tatkala datanglah Musa untuk berjumpa dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, enggak mungkin kallamahu rabbahu, enggak bisa. Fabuhita al-mu'taziliyu, maka tercenganglah, terbungkamlah si mu'tazilah itu. Dan betapa banyak dalam dalil Quran dan Sunnah, dalam Quran dan Sunnah mendalil-dalil bahasanya Allah berbicara pada penduduk surga dan yang lain. Allah Ta'ala berfirman, salamun qawla min rabbil rahim, salam adalah ucapan dari Rabb semesta alam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala penduduk surga dalam kenikmatannya, tiba-tiba teranglah satu cahaya. Akhirnya mereka menengadakan pandangan mereka, ternyata itu adalah Allah jalla jalaluhu. Yang Allah itu asrafa alaihi, melamak mereka dari atas. Sambil mengatakan, salamun alaikum ya ahlal jannah. Maka itulah makna firman Allah Ta'ala, salamun qawla min rabbir rahim. Maka mereka penduduk surga tidak menoleh pada sesuatu mimma hum fihi minan na'im, berupa kenikmatan yang sedang mereka rasakan selama mereka memandangi Allah, sampai Allah menutup mata, Allah berhijab anu dari mereka, namun tetap awetlah barokah dan cahayanya. Catatan kaki, namun hadis ini dengan Ibnu Majah dan yang lain namun daif. Lihatkan Ibnu Majah, Uqayli dalam Tu'afa dan yang lain, ada perawinya namanya Al-Fadl Ibn Isa Ibn Abal Al-Qasi, yang kata Ibnu Majah di Takrib mungkar hadis. Demikian juga ada Abu Asim Al-Abdani, Al-Abadani, itu Abdullah Ibn Ubaidillah atau nama sebaliknya. Yang dikomentari Al-Hafidh Ibn Hajar, lembek hadisnya. Hadis ini juga dihadkan oleh Ibn Hajar dalam tarikhnya sebagaimana dalam lalai Al-Masnu Agariya Suti. Dari jadawannya Abu Hurairah, muhakkik mengatakan ini juga taif. Di sini ada Sulaiman Ibn Abi Quraibah, yang dikomentari oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Kamil, mayoritas hadis-hadisnya adalah mungkar. Dan ini salamun qawla min rabbir rahim di banyak tempat itu jadi ayat kegemaran kalau salat tarawih. Sama ya. Rakaat kedua. Tarawih 20 rakaat, rakaat keduanya salamun qawla min rabbir rahim, Allahu akbar. Satu ayat. Hah? Iya itu. Satu ayat. Iya. Iya itu satu ayat. Rakaat kedua. Di pojok di tempat istri di masjid kayak gitu. Nanti ya, rakaat pertama Al-Ikhlas atau Anas, nanti rakaat kedua pasti salamun qawla min rabbir rahim, Allahu akbar. Nanti dua rakaat berikutnya ya, Atin, nah, terus rakaat keduanya salamun qawla min rabbir rahim, Allahu akbar. Tidak tahu ada sejarah apa di balik salamun qawla min rabbir rahim. Saya belum dapat ceritanya. Nah, ini ada mimpi atau ada apa kayak gitu ya. Nih, terusnya. Wa fi hadzal haditsi itsbatu sifatillah, sifatil kalami wa itsbatu ru'yati wa itsbatul 'uluwi wa kayfa yasihu ma'a hadza an yakuna kalamur rabbi kullihi ma'nan wahidan. Wa qad qala ta'ala innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بترك تكليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخشؤوا اخشأوا فيها ولا تكلمون فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. نعم. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah di atas Fi hadzal hadis isinya menetapkan kalau Allah berbicara, menetapkan kalau Allah bisa dilihat di akhirat nantinya, dan menetapkan kalau Allah di atas sana. Fa kaifa yasihu ma hada, setelah alasan-alasan sebanyak ini, bagaimanakah bisa-bisanya dikatakan bahasanya firman Allah seluruhnya adalah cuma makna tanpa ada redaksinya, yang itu jumlahnya satu. Kalau diredaksikan pakai bahasa Ibrani jadi Taurat, diredaksikan pakai bahasa Arab pakai Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an dan seterusnya. Padahal Ta'ala berfirman, orang yang menukar perjanjian mereka pada Allah dan sumpah mereka atas nama Allah dengan harga yang murah, mereka itu adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak pula memandangi mereka. Maka Allah hinakan mereka dengan bentuk, dengan cara tidak Allah ajak bicara. Jadi dimaksudkan tidak Allah ajak bicara taklima takrimin, yaitu ajakan bicara untuk memuliakan, itulah yang benar. Karena Allah telah kabarkan dalam ayat yang lain bahasanya Allah berfirman kepada mereka orang-orang kafir di dalam neraka, celaka kalian di dalam neraka, wala tukalimun, ini janganlah kalian berbicara kepadaku. Maka Allah berbicara dengan orang kafir, namun bukan taklima takrimin. Falau kana la yukallimu, maka sanin jika Allah tidak berbicara dengan hamba-hamba orang yang beriman, lakan wisaya mereka orang beriman dalam masalah ini dan musuh-musuh Allah itu orang kafir sama saja. Dan tidak ada kepada pengkhususan musuh-musuh Allah, bahasanya Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak memiliki faedah aslan sama sekali. Kemudian catatan kaki itu sudah ya. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة فساق فيه عدة أحاديث فأفضل نعيم أهل الجنة فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى فتكريمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل ويكون مخلوقا فمن أعجب الأجب فمن أعجب الأجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل وادخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. نعم. البخاري mengatakan dalam sahihnya bab firman Allah tabaraka wa ta'ala ma'a ahli jannah bersama penduduk surga. Wasaqa dan Bukhari saqa membawakan fihi pada bab ini sejumlah hadis. Maka nikmat penduduk surga yang paling utama adalah melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah berbicara kepada mereka. Fa ingkaru dzalika, maka mengingkari berbicaranya Allah adalah mengingkari terhadap rauhil jannah, kenikmatan surga, wa'a'la na'imiha, dan nikmat yang paling tinggi dan yang paling utama, alladhi matobat di ahliha, di mana penduduk surga itu matobat tidaklah merasakan kenikmatan illa bihi, kecuali dengan mendapatkan nikmat berbicara atau Allah berbicara pada mereka. Dapat pendalilan Mu'tazilah, ya, dengan firman Allah Ta'ala Allah menciptakan segala sesuatu. Kata mereka, Al-Quran itu syait, maka dia termasuk dalam umum kulli, sehingga Al-Quran itu makhluk. Maka ini adalah ajabil ajbi, perkara yang paling mengherankan. Kenapa? Wadhalika, karena itu, karena perbuatan ikhtiari, ini perbuatan hamba yang itu atas dasar pilihannya, berjalan, duduk dan sebagainya, menurut Mu'tazilah itu bukanlah makhluk ciptaan Allah, namun makhluk ciptaan si manusia. Karena manusia menciptakan perbuatannya. Wa inna ma yakhluquha, namun ini diciptakan oleh hamba, oleh manusia seluruhnya. Tidak diciptakan oleh Allah. Maka mereka keluarkan perbuatan hamba dari keumuman kulli, dan mereka masukkan firman Allah dalam keumuman kullu. Ini tertukar ini. Ini tertukar. Ma'a annahu, padahal firman Allah itu salah satu sifat Allah. Bihi, dengan sifat Allah berfirman, yaitu kun, takunul asya'ul makhlukah, akan terciptalah berbagai hal yang makhluk. It bi amri, karena dengan amr Allah akan adalah makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, matahari, rembulan dan bintang-bintang ditundukkan bi amrihi, dengan perintah Allah. Ingatlah, milik Allah lah al-khalqu, hak menciptakan, wal amru, dan hak mengatur. Nah, لازم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فلزم التسلسل وهو بابل، وطرد بابلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره، ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي نعم. Maka lihat sisi pendalilan ala lahul khalqu wal amru. Ingat, milik Allah al khalqu dan al amru. Maka Allah bedakan antara mencipta dan al amru. Sedangkan Al-Qur'an bagian dari al amru, bukan bagian dari al khalqu. Dan di sini ada waw ala lahul khalqu wal amru, dan kaidah nahwu mengatakan waw itu yufidu al mughayyarata, menunjukkan memiliki fungsi menghubungkan di antara dua hal yang berbeda. Maka al-amru bukan al-khalqu, dan al-khalqu bukan al-amru, dan Al-Qur'an itu bagian dari al-amru dan bukan bagian dari al-khalqu. Fa faraqa, maka Allah bedakan antara al-khalqu dan al-amru. Falau kana al-amru makhluqan, maka seandainya perintah itu tercipta, diciptakan, bukan dikatakan, adalah semua konsekuensinya ayakuna makhlukan bi amrin akhar, dia terciptakan dengan perintah yang lain. Wal akhar bi akhar, dan yang lain itu tercipta dengan perintah yang lain lagi, yang itu tidak ada ujungnya. Fayalzam, maka berkonsekuensi tasalsul, silih berganti tanpa ujung. Dan ini satu hal yang batin. Wa tardu batilihim, terjemah bebasnya ya mungkin derivat atau konsekuensi. Maksudnya tardu batilihim itu kalau konsisten kaidahnya itu konsisten diterapkan dalam semua hal yang sejenis. Penerapan pada semua yang sejenis maknanya tawadu. Itu terjemah dari tawadu. Ya, terjemah bebasnya konsekuensi gitu aja. Atau tubatilihim, konsekuensi dari perkataan batil mereka yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu makhluk karena dia syaitan. Maka konsekuensinya antakinu jami'u sifatihi, semua sifat Allah itu makhluk. Seperti ilmu Allah itu makhluk, kudrah Allah itu makhluk, dan seterusnya. Kenapa? Karena ilmu itu syai', kudrah itu syai'. Gitu. Maka berarti kalau konsisten dengan karena Al-Quran itu syai', maka dia berarti masuk dalam ayat Allah khaliqu kulli syai'. Maka yang dimasukkan ke situ bukan hanya Al-Quran. Wadhalika, dan kalau demikian, kalau mengatakan bahasanya ilmu Allah itu makhluk, kudrah Allah itu makhluk, maka ini kekafiran senyatanya. Kenapa kita katakan konsekuensi dari, kalau mereka konsekuen, maka ilmu itu makhluk, kudrah itu makhluk, jawabannya karena ilmu Allah itu syai, kudrah Allah itu syai, itu Allah itu syai. Fayadkhulu, maka itu semua masuk dalam kaumman kullu. Fayakunu makhlukan, maka berarti semuanya makhluk. Dan yang namanya makhluk, bak dalamnya kun, ada, dulunya tidak ada. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, ulul kafirah setinggi-tingginya. Dan Mu'tazilah mengatakan tentang kisah Musa di Gunung Tursina, ketika Allah mengangkat Musa sebagai Nabi, Allah menciptakan firman pada pohon, lalu pohon itulah yang berbicara kepada Musa. Allah menciptakan firman, Allah menciptakan kalam pada pohon, lalu pohon itu yang ngomong sama Musa. Nah, Allah tidak bicara sama Musa. Nah, kaifa yasihu ayakuna mutakalliman fi kalamin yakumu bi ghairihi. Nah, omongan pohon itu kata Mu'tazilah itulah firman Allah. Wa kaifa yasihu, bagaimanakah bisa ayakuna mutakalliman, Allah itu kita katakan berbicara bi kalamin, dengan satu perkataan yang perkataan ini yakumu bi ghairihi, ada pada yang lain, ada di luar zat Allah, ada pada pohon. Bagaimanakah bisa kita katakan kalam yang itu ada pada pohon itulah yang disebut dengan Allah berbicara? Walau sahah dalika, seandainya semacam itu sah-sah saja, Allah itu kita katakan itu Allah berbicara, dengan pengertian ini Allah itu meletakkan kalam pada pohon. Lalu zima konsekuensinya, ayakuna ma'ahdasahu minal kalam, bahasanya apa yang Allah adakan minal kalam, berupa kalam, fil jamadat, pada benda-benda mati, itu adalah firman Allah. Jika demikian, maka ucapan salam batu kepada Nabi itu firman Allah. Itu firman Allah. Allah meletakkan firman pada batu tadi. Ya, yang batu itulah yang ngomong sama Nabi, ucapkan salam kepada Nabi. Berarti itu firman Allah. Maka tadi demikian juga konsekuensinya, firman atau perkataan yang Allah ciptakan pada hewan, maka ucapannya sapi, ucapannya kambing, itu berarti firman Allah. Karena definisi firman Allah adalah firman yang Allah letakkan pada makhluk. Ini konsekuensinya, jika demikian, maka tidak ada beda antara natoko dan antoko, berbicara dan membuat berbicara. Padahal kulit itu hanya mengatakan Allah membuat kami berbicara, dan tidak mengatakan Allah berbicara. Ya, namun mimbabil insaf, kita katakan Mu'tazilah yang mengatakan demikian itu tidak mengatakan bahwasanya tidaklah mereka nisbatkan firman kepada Allah, firman yang Allah letakkan pada pohon dan yang lainnya, tidaklah mereka katakan itu firman Allah kecuali min babil majas, bukan min babil hakiki. Ini yang ngomong pohon gitu, itu yang ngomong pohon. Allah menciptakan firman pada pohon, pohonnya yang ngomong. Hakikatnya itu omongan pohon, dan ini disebut dengan firman Allah min babil majas. Itufahnya itufah litasyrif, itufahnya itufah litasyrif, seperti naqatullah, baitullah gitu. Jadi mereka tidak mengatakan itu hakiki, namun mereka mengatakan itu majas. Ini kalimat ini pas kalau mereka mengatakan itu hakiki. Ini kalimat ini pas kalau itu hakiki. Ya, kalau firman yang Allah letakkan, Allah ciptakan di pohon, kemudian itu yang berbicara kepada Musa, itu yanglah itulah yang namanya Allah mutakalliman hakik. Hakikatan. Ya, maka nanti berarti ucapan sapi yang moh bapak itu berarti firman Allah hakikatan. Walam takul natakallah antakanallah, dan kulit tidak mengatakan Allah berfirman. Kemudian dibuat konsekuensi selanjutnya. Ingat, kalau kata-kata yalzam berkonsekuensi, itu bukan berarti demikianlah akidah Mu'tazilah. Bukanlah demikian akidah Mu'tazilah. Cuma kita katakan akidah Anda Mu'tazilah demikian, itu konsekuensinya demikian. Konsekuensinya demikian. Ya, kenapa kita katakan konsekuensinya demikian? Karena kaidah ini fasadul lazim ya dulu ala fasadil malzum. Kalau konsekuensinya itu jelek, nah itu berarti statement yang jadi akarnya adalah satu hal yang jelek. Itu. Ya, bukan memastikan bahasanya mereka berakidah dengan apa yang jadi konsekuensi tersebut. Balian dapatkan berkonsekuensi bahasanya Allah itu berfirman dengan semua firman yang Allah ciptakan pada yang lain. Maka ketika manusia itu ngomong, maka itu firman Allah, karena itu firman yang Allah letakkan dan Allah ciptakan pada yang lain. Padahal ucapan orang itu bohong, zuhur palsu ataupun kebohongan, kekafiran ataupun ikhwan, hadayan ikhwan orang tidur. Matikan Allah dari hal itu. Waktu roda dalika al-ittihadiyah, ittihadiyah konsekuen dengan hal ini. Kalau untuk Mu'tazilah yang cuma murni Mu'tazilah, dia cuma kita katakan yalzam kada wa kada, konsekuensinya demikian demikian. Apakah itu jadi kenyataan mereka? Akidah mereka tidak. Tapi kalau ittihadiyah, ya itu jadi keyakinan mereka. Memang realitanya seperti itu. Sebagaimana perkataan Ibnu Arabi. Di catatan kaki tentang Ibnu Arabi, Muhammad bin Ali bin Muhammad At-Ta'i As-Sufi dari kabilah Tai, Sufi Zahabi mengatakan min arda'i tawalifihi, di antara karyanya Ibnu Arabi yang paling jelek adalah kitab Al-Fusus dan Al-Fusus. Fusus Makkiyah sama Fususul Hikam kalau tidak salah. Fa'inkan ala kufra fihi fama fidunya kufra. Maka jika tidak ada kekafiran dalam kitab, dua kitab tersebut, maka di dunia tidak ada kekafiran. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata. fawa ghausah billahi. Ya Allah, aduh ya Allah, tolonglah, berilah pertolongan untuk asir, itu siar alamin nubala, siar bukan asir, untuk asir itu siar alamin nubala. Ibn Arabi mengatakan وَكُلُّ كَلَامٍ فِي الْوُجُودِ كَلَامُهُ سَوَابٌ عَلَيْنَا نَذْرُهُ وَنِظَمُهُ. Semua perkataan fil wujud di tengah-tengah makhluk adalah firman Allah, sama saja bagi kami apakah itu prosa ataupun puisi. Catatan kaki ini dikutip oleh Ibn Taimiyah di kitabnya Daru Ta'arudin Naqli wal Aql. Qala al-mu'alliq alaihi, penulis ta'liq untuk kitab Daru Ta'arudin Naqli wal Aql mengatakan waqad dzakarahu, ini disebutkan oleh Ibn Arabi di Futuhat, oh ya, Futuhat Makkiyah. Jadi tadi bukan Fusus wal Fusus, harusnya Al-Fusus wal Futuhat, khusus fususul hikam, futuhat futuhat Makkiyah. Manasu hunaka, dan teksnya di fusus Makkiyah, ala kullu qawlin fil wujudi kalamuhu sawan alaina nathruhu wa nidhamuhu. Ada alanya, kalau yang dikutip tadi enggak ada. Wa kullu kalamin, ala kullu kalamin, enggak ada wawunya. Nah, satu paragraf lagi. Kalau sofa ayu sofa ahadun bisuatin qomat fi wairihi la sofa ayu qala lil basiri a'ma walil a'ma basirun di anal basira qad qama wasful a'ma a'ma fi wairihi wal a'ma qad qama wasful basari. Kalau sofa ayu sofa Allahu ta'ala bisifatil lati qalaqaha fi wairihi minal alwani war rawaihi wat ta'umi wat tu'umi wat tu'umi wat tuli wal qasri wa nahwi dzalika. Nah, walau saha, seandainya boleh seorang itu diberi label atau disifat dengan sifat yang ada pada yang lain, la sahni, saya boleh kita katakan kepada orang yang bisa melihat kalau dia buta, dan orang yang buta bisa kita katakan melihat dengan alasan, ya, untuk orang yang melihat kita katakan dia buta dengan alasan qadqam wasul ama, karena sifat buta itu telah ada pada orang lain. Sedangkan ama, orang buta, kita katakan melihat karena sifat melihat ada pada orang lain. Wala sah, dan tentu sah, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sejumlah sifat allati khalaqallaha fi ghairihi, yang Allah ciptakan pada yang lain, semacam warna, bau, rasa, atul, wal qasar, jangkung pendek, dan yang semacam itu. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.